Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 15 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam. Yang mana alhamdulillah ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu arda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam rakaat-rakaatnya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari pembahasan yang telah lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya adalah hadis ini menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah bahagian dari rukun min arkanis shalah. Bahagian dari rukun-rukun salat seorang musalli. Artinya ketika dia mengerjakan rakaat demi rakaat, apakah itu sholat-sholat wajib ataukah sholat-sholat sunnah at-tatawu', maka wajib bagi dia untuk menyertakan di setiap rakaat tersebut surah Al-Fatihah. Bahkan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat yang sedang dia kerjakan. Dan pada pertemuan yang terakhir pula, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita telah mengambil faedah bahwasanya hadis yang dibawa oleh sebahagian al-fuqaha yang merupakan hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, artinya dia sedang mengerjakan salat al-jamaah, faqiraatul imami lahu qiraatun, maka bacaannya imam sudah mewakili bacaan dia sebagai makmum. Sehingga dari hadis ini sebahagian para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa al-makmum tidak diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah pada salat-salat yang jahriyah. Pada salat-salat yang jahriyah. Apakah itu salatul fajr ataukah salatul maghrib ataukah salat al-isya, terkhusus pada dua rakaat pertama dari salat maghrib dan al-isya. Ketika dia mendapati imamnya membaca surah Al-Fatihah dengan surah yang jahr, maka surah tersebut yang telah dibaca mewakili menggugurkan kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan ikhwati fillah yarhamakumullah bahwa hadis ini memiliki sekian banyak jalur periwayatan. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin, di antaranya sahibut talkhis, bahwa hadis ini kulluha ma'lulah, jalur-jalur periwayatan yang ada dari sekian ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ternyata memiliki penyakit, memiliki cacat. Artinya hadis ini bukanlah hadis yang sahih seperti apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana sebahagian para ulama al-muhaddithin di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dan yang lainnya menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Begitu pula di antara apa yang dijadikan oleh dalil sebahagian para a'immah al-fuqaha yang memiliki pendapat bahwa seorang makmum yang berada di belakang imam yang bersuara jahr dalam membaca surah Al-Fatihahnya, dia tidak perlu membaca surah Al-Fatihah lagi karena kewajibannya telah gugur. Di samping dalil pertama yang telah kita sebutkan, yang telah kita ketahui bahwa hadisnya ternyata adalah hadis yang dhaif, ayat Allah Jalla Jalaluh, firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh sebahagian para imam al-fuqaha, yaitu apa yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Yang kata Allah Jalla wa ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan di tengah-tengah kalian Al-Qur'anul Karim. Dalam hal ini yang dijadikan dalil oleh mereka adalah apabila kalian mendengarkan surah Al-Fatihah. Apa perintah Allah Jalla wa'ala? Fastami'u lahu. Maka simaklah bacaan Al-Quran tersebut secara umum, yang secara khusus dijadikan dalil oleh para fuqaha. Simaklah bacaan surah Al-Fatihah dari sang imam tersebut. Wa ansitu, dan diamlah kalian. Artinya jangan membaca surah Al-Fatihah lagi. Kewajiban kalian sebagai makmum sudah gugur. Kewajiban kalian sebagai makmum sudah diwakili oleh al-imam. Maka ini yang dijadikan sebagai dalil oleh sebahagian para al-fuqaha. Disebutkan ikhwati fillah rahimakumullah oleh asy-syekh al-allamah al-imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan dalil yang dipakai oleh sebahagian para fuqaha ini, beliau mengatakan wala hujjata lahum fil ayah. Wala hujjata lahum fil ayah. Dalam ayat ini hakikatnya tidak ada hujjah untuk mereka. Tidak ada hujjah untuk para fuqaha mengambil hukum yang telah kita dengarkan tadi. Mengambil kesimpulan bahwa makmum digugurkan kewajibannya karena bacaan surah Al-Fatihahnya al-imam. La hujjata lahum fi dhalik. La hujjata lahum fil ayah. Pada ayat tersebut tidak ada hujjah bagi mereka pada hakikatnya. Kenapa? Kata al-imam An-Najmi alaihi rahmatullah, li'annal amra bil insati 'amun makhsusun bil ahaditsi dallati 'ala wujubi qira'ati Fatihatil Kitab. Kata beliau, li'annal amra bil insat. Karena perintah dari Allah Jalla Jalaluh, perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal untuk seseorang diam apabila mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim secara umum yang dipakai dalil oleh Al-Fuqaha secara khusus surah Al-Fatihahnya imam, amun makhsusun, perkara yang umum akan tetapi hakikatnya dikhususkan. Apa yang mengkhususkan? Bil ahadithi. Dikhususkan dengan hadis-hadis. Ad-dallati ala wujubi qira'ati Fatihatil Kitab. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya seorang musalli, apakah dia imam, ataukah dia makmum, atau mungkin dia sholat munfaridan, sholat sendiri, wajib bagi dia untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang kata beliau, min ghairi farqin baina imamin wa ma'mumin kahadhal hadis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Apakah dia imam ataukah dia menjadi seorang makmum, tidak sama sekali dibedakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menunjukkan kepada kita bahwa ayat tersebut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan di tengah-tengah kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah, simaklah dengan baik dan kalian diam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik di dalam salat maupun di luar salat. Ada seorang yang membaca Al-Qur'an, kita diam. Kita menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kita tadabburi maknanya, kita fahami makna-makna yang terkandung di dalamnya dan yang seterusnya. Ini pembahasan secara umum, apakah dia di dalam salat ataukah di luar salat. Ternyata ikhwati fillah yarhamakumullah, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus membahas bagaimana sikap seorang musalli apabila dia mendengarkan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam dari surah-surah Al-Jahriyah, afwan, dari salat-salat Al-Jahriyah, apakah dia diam ataukah dia tetap membaca. Ternyata hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa dia tidak diam, menunjukkan bahwa dia tetap membaca surah Al-Fatihah, tetap ada kewajibannya, tidak gugur dengan membacanya imam. La, tidak gugur dengan bacaannya imam dari surah Al-Fatihah tersebut. Di antara hadis yang dimaksudkan oleh al-imam al-allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah adalah hadis yang datang dengan jalur periwayatan yang sahihah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, namun kita ulangi untuk mengingatkan kita dan memberikan faedah kepada yang belum sempat mendengarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, la tujzi salata la yuqra fiha bi fatihatil kitab. Tidak cukup, masih ada yang kurang. Apa itu? Salatnya seseorang yang tidak dibaca, yang tidak dibacakan surah Al-Fatihah di dalamnya. La tujzi, belum cukup salatnya, belum teranggap. Masih ada yang kurang, harus dia baca surah Al-Fatihah sebagai pelengkap dari salat-salatnya tersebut. Kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, beliau mengatakan, qultu wa in kuntu khalfal imam, walaupun aku di belakang imam wahai Rasulullah, apakah salatku tetap kurang? Apakah salatku tetap belum sempurna? Apakah aku tetap wajib membaca surah Al-Fatihah walaupun aku berada di belakang imam? Walaupun aku ya Rasulullah berada di belakang imam yang sedang membaca surah Al-Fatihah, menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, aku mendengar, apakah tetap aku membaca Al-Fatihah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi yadi, afwan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menambahkan, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaanku, beliau langsung memegang tanganku seraya bersabda, iqra biha fi nafsika, wahai Abu Hurairah, bacalah ayat atau bacalah surah Al-Fatihah tersebut ayat demi ayatnya dari pertama sampai ketujuh, kamu tetap baca, tapi fi nafsik, bacalah di dalam hatimu. Jadi imam tetap membaca Al-Fatihah, makmum pun tetap membaca Al-Fatihah. Inilah taujihun nabawi. Inilah ikhwati fillah yarakumullah, apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apa yang harus kita lakukan apabila imam membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kedua, dari sholatul maghrib wal isya, pada sholatul fajr secara berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar menyimak sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan perintahkan? Ataukah kita juga membaca? Ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang sudah kita singgung tadi, Tapi ternyata ada perintah Nabi SAW secara khusus bagi seorang yang berada di belakang imam yang menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya. Iqra biha fi nafsika. Tetaplah baca, wahai Abu Hurairah, di dalam hatimu. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Maka dari sini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa sebahagian para fuqaha yang benar-benar mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi setiap musalli, bagi setiap orang yang mengerjakan sholat, itu tidak dibedakan, tidak ditafriq antara imam ataukah dia menjadi makmum. Apapun keadaannya, apapun statusnya, apakah imam, makmum, atau munfaridan, tetap dia wajib. Ketika dia imam, dia baca Al-Fatihah secara jahar, gak ada masalah. Ketika dia munfarid pun, dia sholat Al-Fatihah secara jahar, gak ada masalah. Ketika dia menjadi seorang makmum, maka tetap dia pun membaca surah Al-Fatihah sesuai apa yang ditaujih, apa yang diarahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Tapi kita baca di mana? Di dalam hati-hati kita. Di dalam kalbu-kalbu kita. Kapan membacanya? Dijelaskan oleh para ulama. Al-Fuqaha. Bahwa waktu untuk membacanya ada dua cara. Ada dua tempat, ada dua waktu. Yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah di dalam hati-hati, kolbu-kolbu kita tersebut, pada saat imam berada di akhir, akhir dari setiap ayat. Karena apabila seorang imam yang mengikuti bacaan Nabi SAW dengan tartilnya beliau SAW, maka pastilah seorang imam akan membaca ayat per ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, dia akan berhenti sejenak. Ar-Rahmanirrahim, dia pun akan berhenti sejenak. Demikian seterusnya sampai akhir dari surah Al-Fatihah. Maka ketika diam sejenaknya imam itu, itulah waktu yang pertama yang disebutkan oleh para fuqaha untuk kita membaca apa yang telah dibaca al-imam. Imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia berhenti sejenak, ada kesempatan untuk kita baca dalam hati kita Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam melanjutkan Ar-Rahmanirrahim, ketika dia berhenti, kita lanjutkan lagi dalam kolbu-kolbu kita Ar-Rahmanirrahim. Demikian seterusnya. Ini waktu yang pertama, kesempatan yang pertama. Yang kedua, kata para fuqaha, adalah ketika imam selesai dari membaca surah Al-Fatihah secara sempurna, ghairil maghdubi bi'alaihim waladdallin, maka makmum dianjurkan sangat untuk membalas bacaan imam dengan lafaz amin. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka makmum dianjurkan untuk membaca lafaz amin. Ijabahlah doaku ya Allah. Ijabahlah doa kami ya Allah. Yang telah lewat pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ketika selesai seorang makmum membaca amin, maka biasanya imam ada sejenak terdiam. Ada waktu untuk dia memulai surah yang berikutnya setelah Al-Fatihah. Maka ketika diam sejenak itulah, ketika imam menyiapkan diri untuk membaca surah berikutnya itulah, kita membaca Al-Fatihah di sana dari awal sampai akhir. Labas dengan qira'atun sardiyah yang disebutkan oleh para fuqaha dengan bacaan yang cukup cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai selesai. Walaupun mungkin nanti imam akan memulai bacaan dari surah yang dia ingin baca setelah Al-Fatihah. Maka enggak ada masalah. Enggak mungkin kita memperlambat bacaan Al-Fatihah kita sampai imam selesai. Jangan. Kita juga lebih cepat membaca Al-Fatihahnya agar kita bisa menyimak fastami'u lahu, perintah Allah Subhanahu wa taala yang di atas tadi. Kita menyimak bacaan yang dibaca oleh al-imam setelah surah Al-Fatihah. Jadi di sela-sela waktu itulah kita membaca Al-Fatihah dari rakaat-rakaat kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan di dalam hadis yang lain dari jalur periwayatan Ya'qub Ad-Dawraqi alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla salatan la yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun ghaira tamamin." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya yang sahih, "Man shalla salatan," barang siapa yang mengerjakan sebuah salat, "la yaqra fiha bi ummil qur'an," yang dalam salat tersebut dia tidak membaca ummul qur'an, dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini banyak namanya, penamaannya banyak saking mulianya. Dikenal dengan Fatihatul Kitab, dikenal dengan Ummul Quran, dikenal dengan Sab'u Matsani, dan yang seterusnya dari nama-nama Al-Quran, afwan, nama-nama Al-Fatihah secara khusus. Karena memang menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa agungnya surah Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqra fiha bi ummil Qur'an, di dalam salatnya dia tidak membaca ummul Qur'an, dia tidak membaca Al-Fatihah. Enggak dibedakan, sekali lagi ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak ditafrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dia statusnya sebagai imam ataukah dia sebagai makmum ataukah sebagai seorang yang salat sendirian munfaridan, tidak dibedakan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum disampaikan oleh beliau, "Man shalla salatan la yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghaira tamamin." Barang siapa yang mengerjakan sebuah salat sementara tidak dibaca surah Al-Fatihah di dalamnya, maka salat tersebut adalah salat yang khidaj. Adalah salat yang khidaj, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya khidaj? Ditafsirkan langsung oleh beliau alaihi salatu wassalam, ghaira tamam. Salat yang tidak sempurna. Faqultu ya Abu Hurairah. Kemudian perawi mengatakan dan menyampaikan kepada Abu Hurairah. Murid dari Abu Hurairah ini namanya adalah Abu Sa'ib. Aku mengatakan, wahai Abu Hurairah, inni akunu ahyanan wara al-imam. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini di hadapan para muridnya, salah seorang muridnya yang membawa jalur periwayatan ini yang bernama Abu Sa'ib menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda sebagai sang guru, wahai Abu Hurairah, inni akunu ahyanan wara al-imam, terkadang aku berada di belakang imam. Apa yang harus aku lakukan wahai Abu Hurairah? Apakah tetap membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Apakah aku tetap membaca Al-Fatihah ataukah sudah tergugurkan kewajiban tersebut? Apakah masih sempurna apabila aku tidak membaca Al-Fatihah ataukah bagaimana? Ditanyakan kepada sang guru, kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian disampaikan oleh beliau, faghamaza dhira'i wa qala ya farisi. Kemudian beliau bangkit dari sandarannya seraya mengatakan, ya farisi, Abu Sa'ib al-Farisi, ya farisi, iqra' biha fi nafsik, wahai farisi, bacalah surah Al-Fatihah tersebut di dalam hatimu. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Hurairah. Disebutkan dalam riwayat ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, fa ghamaza dhira'i. Maknanya ghamaza adalah akhadha, dipeganglah. Dhira' maknanya siku. Dipegang sikuku oleh Abu Hurairah, yakni Abu Sa'ib sang murid juga meriwayatkan sama seperti Abu Hurairah ketika beliau menyampaikan fa akhadha biyadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah aku sampaikan pertanyaan tersebut, beliau pun memegang tanganku. Itu pun dilakukan oleh Abu Hurairah kepada Abu Sa'ib Al-Farisi alaihi rahmatullah, fa ghamaza dhira'i. Abu Hurairah bangkit dari tempat duduknya, kemudian memegang bahagian sikuku, kemudian memberikan pesan, memberikan taujih seperti apa yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra biha fi nafsik, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Fatihah di dalam hatimu. Walaupun di belakang imam, dengan dua cara yang telah kita sebutkan, ikhwati fillah yara'akumullah. Maka dari dua hadis ini, ikhwati fillah yara'akumullah, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali mentafriq, tidak sama sekali membedakan dua perkara. Yang pertama, apakah dia imam ataukah makmum? Yang kedua, apakah dia dalam keadaan jahriyah ataukah sirriyah? Apakah makmum tersebut berada di dalam sholat yang jahriyah ataukah dalam sholat yang sirriyah? Tidak dijelaskan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain yang datang dari jalur periwayatan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu arda, beliau pernah mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu arda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salatul fajr, salat subuh bersama kami. Kemudian kata Ubadah, fathaqulat alaihi al-qira'ah. Falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk para sahabatnya, dijelaskan oleh Ubadah, fathaqulat alaihi al-qira'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca surah demi surah, membaca ayat demi ayat di dalam sholatnya tersebut. Karena memang ma'ruf, kita mengenal, kita mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya membaca satu surah, tapi bahkan bisa dua, tiga surah. Dan ini mungkin surah-surah yang panjang, dari Al-Baqarah, dilanjutkan lagi yang setelahnya, dan yang setelahnya. Ini yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebahagian keadaan. Maka banyak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh tersebut. Falamman sarafa, ketika Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari salatnya, setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, maka Nabi alaihi salatu wasallam dengan menghadap ke arah makmumnya, menghadap ke arah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Inni araakum taqra'una wara'a imamikum." Sungguh kalian telah aku perhatikan bahwa kalian membaca apa yang dibaca oleh imam-imam kalian. Jadi seakan-akan para sahabat ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah demi surah, para sahabat ini mengikuti bacaan beliau alaihi salatu wasallam sekalian merojaah hafalan-hafalan mereka. Makanya disadari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni araakum taqra'una wara'a imamikum." Aku mandang kalian, aku melihat kalian, kalian membaca di belakang imam-imam kalian tadi untuk merojaah mengikuti bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang ketika itu menjadi makmum salatul subuh bersama Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, iwallah." "Na'am, benar wahai Rasulullah, kami membaca di belakangmu. Kami ingin mengulang hafalan-hafalan kami. Kami ingin mengikuti bacaan-bacaanmu," dan yang seterusnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Memang benar. Itu yang dilakukan oleh mereka. Disebutkan oleh sebahagian para mufassirin, ikhwati fillahi ra'akumullah, di antaranya adalah Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwa kejadian ini sebelum ayat yang telah kita sebutkan tadi, yang dijadikan dalil oleh sebahagian fuqaha, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu," itu belum turun. Apabila dibacakan Al-Quran di tengah-tengah kalian, maka diamlah, maka simaklah dan diamlah. "Wa idza quri'a Al-Quran fastimu alahu," simaklah dengan baik, simaklah dengan seksama. "Fa ansi wa ansitu," dan diamlah, jangan ada yang sibuk sendiri, sibuk mengikuti bacaan, sibuk merojaah dan yang lain, jangan. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama. Ini ayatnya belum turun, oleh karenanya dilakukan oleh sebagian sahabat mengikuti bacaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat tersebut. Maka ketika hal tersebut dilakukan oleh para sahabah dan Nabi SAW menyadarinya, begitu pula para sahabah mengiyakan apa yang disampaikan oleh beliau SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "La taf'alu illa bi ummil Qur'an." Jangan lagi kalian ulangi, wahai para sahabatku. Jangan lagi kalian lakukan hal yang sama yang tadi kalian lakukan di belakangku, yaitu mengikuti bacaan surah yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. La taf'alu. Faedah pertama, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang bisa kita ambil bagaimana hikmahnya beliau SAW di dalam memberikan nasihat kepada para sahabah. Ini para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum mengerjakan sesuatu yang kurang tepat. Karena seharusnya mereka ketika bermakmum di belakang Nabi SAW, mereka diam dan menyimak bacaan surah yang dibaca oleh beliau SAW. Tapi mereka malah membaca, mengikuti apa yang ada dari bacaan-bacaan Nabi SAW. Maka dengan hikmah, Nabi SAW menasihati mereka, "La taf'alu." Jangan kalian lakukan. Jangan kalian ulangi lagi. Cukup sudah, sekali ini saja. Ini di sholat subuh. Jadi sholat maghrib nanti, jangan lagi kalian lakukan. Sholat isya lagi, jangan lagi kalian lakukan. Apa kata beliau SAW? "Illa kecuali bi ummil Qur'an." Kecuali pada saat aku membaca Ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah, maka enggak apa-apa, kalian ikuti. Itu maknanya. Kalau imam, yakni Nabi SAW dalam hal ini, membaca Al-Fatihah, silahkan untuk kalian ikuti. Dengan dua cara yang telah disebutkan oleh para fuqaha tadi. La taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian ikuti bacaan imam, kecuali pada surah Al-Fatihah. Dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam penjelasan yang lebih gamblang, fa innahu la salata liman la yaqra biha. Karena sungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah tersebut. Sangat jelas dalilnya di sini, khawati fillah yarakumullah, bahwa seorang makmum tidak dibenarkan untuk membaca surah yang ada setelah Al-Fatihah. Karena tugas mereka untuk fastami'u lahu. Tugas makmum adalah untuk mendengarkan dengan seksama, menyimak. Akan tetapi pada surah Al-Fatihah mereka tidak dilarang, bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bi ummil Qur'an, enggak ada masalah. Kalau dalam surah Al-Fatihah kalian baca setelah imam, tafadhol. Karena tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan, ikhwati fillah yarakumullah, fala taqra'u bi syai'in minal qur'ani idza jaharat bihi illa bi ummil qur'an. Ini lebih jelas lagi, lebih wadih lagi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fala taqra'u bi syai'in minal qur'an. Janganlah kalian membaca satu ayat pun dari Al-Qur'anul Karim. Ketika menjadi makmum, jangan kalian baca satu ayat pun dari Al-Quranul Karim. Idza jaharat bihi. Apabila imam yang ada di hadapan-hadapan kita, itu membaca Al-Quran dengan jahar. Membaca Al-Quran dengan suara yang bisa didengarkan oleh orang lain. Yaitu tadi Al-Fajr, Subuh, Maghrib, Isya. Kalau sudah bacaan Al-Quran dibaca dengan jahar, la taqra'u bi syai'in minal Quran. Jangan kalian baca satu ayat pun. Dikecualikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, illa bi ummil Quran. Kecuali dengan Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau Al-Fatihah, silahkan kalian baca. Setelah imam, selesai. Enggak ada masalah. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah, dalil yang sangat kuat, yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang makmum pun di dalam sholat jahriyah wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Diwanti-wanti, dinasehati oleh Nabi SAW, La salata liman la yaqra biha. Hati-hati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak sah, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah. Di dalam riwayat yang ada di sisi Al-Imam Abu Qilabah alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita dengan redaksi yang lebih rinci. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang yang merupakan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang telah bersabda, la'allakum taqra'una wal imamu yaqra'. Kejadian yang tadi yang telah kita sebutkan, akan tapi dengan redaksi yang berbeda dari jalur periwayatan Abu Qilabah alaihi rahmatullah. La'allakum taqra'una wara, atau la'allakum taqra'una wal imam yaqra. La'allakum taqra'una wal imamu yaqra. Nampaknya kalian membaca sementara imam sedang membaca. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sedang membaca, kalian pun ikut membaca. Qalu inna lanaf'al. Maka para sahabat dengan sepakat mereka mengatakan, na'am wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami telah melakukan hal tersebut. Yakni kami membaca di belakangmu sebagai imam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menasihati mereka, la, jangan kalian lakukan, illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh kalian lakukan, la, kecuali ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Kecuali salah seorang dari kalian itu membaca Al-Fatihah. Enggak ada masalah. Tapi kalau kalian membaca setelah surah Al-Fatihah mengikuti imam, misalkan imam membaca suratul Qadar atau Al-Jumu'ah atau Al-A'la atau yang lainnya, atau Al-Baqarah mungkin, maka jangan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan riwayat yang kedua, la taqra'una bi syai'in minal Qur'an, jangan baca satupun dari ayat Al-Qur'an apabila imam membaca, kecuali kalian membaca Al-Fatihah. Artinya apa ini ikhwati fillah yarakumullah? Ini menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh para fuqaha dari metode, dari cara yang kedua, yaitu ketika seorang membaca Al-Fatihah pada kesempatan yang kedua, yaitu imam selesai dari membaca Al-Fatihah disambut dengan lafaz ta'minnya makmum, aminnya makmum sudah selesai, kemudian dia boleh membaca Al-Fatihah sampai selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ila akhiri as-surah. Walaupun imam sudah memasuki bacaan surah yang baru, enggak ada masalah. Karena di sini dikecualikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Boleh kalian baca, tapi yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Ikhwati fillah yarakumullah. Pembahasan yang berikutnya yang masih berkaitan dengan hadis ini, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda, adalah apa yang disebut oleh para fuqaha. Apa yang disebutkan oleh para al-fuqaha tentang perselisihan di tengah-tengah mereka, apakah Al-Fatihah ini wajib untuk dibaca di setiap rakaat ataukah hanya pada saat rakaat pertama saja. Ini khilaf yang terjadi di tengah-tengah para al-fuqaha. Al-Maghrib wal-Isya hanya rakaat pertamanya saja atau empat-empatnya. Begitu pula al-Fajr atau sholat-sholat yang lainnya. Apakah rakaat pertamanya saja atau yang lainnya? InsyaAllah ta'ala pembahasan ini ikhwati fillah yarakumullah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Kita akan membawa pendapat al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, begitu pula kita akan membawakan pendapat Imam Abu Hanifah, begitu pula kita akan membawakan pendapat al-Imam Al-Hasanul Basri yang diikuti oleh al-Imam Daud Al-Zahiri dan yang lainnya, bi'idznillahi ta'ala akan kita bahas satu persatu pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.